بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan Qala Allahu taala Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Allah subhanahu wa taala berfirman yang artinya Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang dikehendakinya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشِّرْكَ هُوَ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik Ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni pelakunya. Bihaitsu annallaha la yaghfiru li sahibihi illa idza taba minhu. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni pelakunya, kecuali apabila ia bertaubat darinya. Wa yaghfiru ma duna dhalika, ma duna syirki. Dan mengampuni dosa yang lainnya, yaitu dosa selain kesyirikan. كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا seperti berzina, minum khamr, mencuri, memakan riba, na'udzubillah, hadhihi kulluha duna syirki. Semua ini adalah dosa-dosa selain kesyirikan. Wahiya dakhilatun tahtal masyiati. Dan dosa-dosa tersebut berada di bawah, masuk di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makna kalimat ini, ikhwati fillah hafizhani wa hafizhakumullah, sekaligus menjelaskan makna ayat yang tadi kita baca di awal majlis, bahwasanya ketika seseorang meninggal dunia, dalam keadaan ia masih membawa dosa syirik, yaitu ia belum bertaubat darinya, iyadzan billah, maka ia pasti disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena dosa syirik tersebut, iyadzan billah. Namun, apabila seseorang meninggal dunia, dalam keadaan ia masih membawa dosa selain kesyirikan, dosa yang di bawah kesyirikan, maka ia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu maksudnya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, Allah Azza wa Jal akan mengampuninya. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan sebab dosa tersebut. Ini makna kalimat tahtal masyiah, sekaligus menjelaskan makna ayat. قال حفظه الله تعالى وأصحابها أصحاب كبائر وهم فساق. Dan para pelakunya, para pelaku dosa-dosa selain kesyirikan, adalah para pelaku dosa besar. Dan mereka adalah orang-orang fasik. Walakinnahum lam yaqa'u fi syirki. Akan tetapi mereka tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa innama waqa'u fil kabairi. Hanya saja mereka terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. فَهِيَ تَنْقُسُ إِمَانَهُمْ. Maka dosa-dosa besar tersebut mengurangi keimanan mereka. وَيُحْكَمُ عَلَيْهِمْ بِالْفِسْقِ. Dan mereka dihukumi dengan kefasikan. وَلَوْ مَاتُوا وَلَمْ يَتُوبُوا فَإِنَّهُمْ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ. Dan seandainya mereka meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa besar tersebut, maka sungguh mereka di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'allahu ghafara lahum bima ma'ahum minat tawhidi wa insya'a azzabahum bidhunubihim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni mereka dengan sebab tauhid yang ada pada mereka. Dan apabila Allah Azza wa Jalla kehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. ثم مآلهم إلى الجنة بالتوحيد الذي معهم. Kemudian tempat kembali mereka menuju surga, menuju jannah, dengan sebab tauhid yang ada pada mereka. هذا مآل أصحاب الكبائر التي دون الشرك. Ini adalah tempat kembali, akibat yang akan diterima oleh para pelaku dosa besar yang di bawah kesyirikan, yang selain kesyirikan. Wa qawluhu wa yaghfiru ma duna dhalika. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan Allah mengampuni dosa yang lainnya, dalla ala anna jami'a dhunubi kulliha duna syirki. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh dosa semuanya di bawah kesyirikan. Yaitu maksudnya syirik adalah dosa yang paling besar. Karena dosa-dosa yang lainnya berada di bawah kesyirikan dari sisi besarnya dan bahayanya. wa anna syirka huwa a'zamuha wa akhtaruha, dan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan paling berbahaya. Fadalla ala khuturati syirki, maka ayat tersebut menunjukkan bahaya kesyirikan, wa annahu a'zamu dzunubi, dan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَقَالَ تَعَالَى, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah Azza wa Jal haramkan surga baginya, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan orang-orang yang zalim tidaklah memiliki penolong. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, هذه عاقبته في الآخرة. Inilah akibat yang akan menimpa pelaku kesyirikan di kehidupan akhirat. Annahu hurrima alaihi aljannatu, bahwasanya diharamkan baginya surga. Ya'ni mana'ahu min dukhuliha man'an batan mutlaqan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menghalanginya untuk masuk ke dalam jannah sama sekali secara mutlak. La matma'a lahu fiha, tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam jannah. Aina yadhhabu, lalu kemana dia akan pergi? Idza lam yakun min ahlil jannati, apabila ia tidak termasuk di antara penghuni jannah. Fa aina yadhhabu, lalu kemana dia akan pergi? Yasiru adaman, apakah ia akan menjadi tidak ada wujudnya? La, tidak. Ma'wahun naru, tempat tinggalnya adalah neraka. Khalidan mukhalladan fiha, kekal, dikekalkan di dalamnya. Iyadhan billah. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ يَعْنِ الْمُشْرِكِينَ, dan orang-orang yang zalim tidaklah memiliki penolong. Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim yaitu orang-orang musyrik. لِأَنَّ شِرْكَ ظُلْمٌ وَهُوَ أَعْظَمُ الظُّلْمِ, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman dan merupakan kezaliman yang paling besar. Ma lahum min ansarin, mereka tidak memiliki para penolong. Ma ahadun yastati'u an yukhrijahum minan nari, tidak ada seorang pun mampu mengeluarkan mereka dari neraka. Aw yashfa'a lahum 'indallahi, atau memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. kama yushfa'u li ashabil kabairi. Sebagaimana para pelaku dosa besar diberi syafaat. Wa yakhrujuna minan nari bisyafa'ati. Dan mereka keluar dari neraka dengan sebab syafaat tersebut. Haulai la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka ini yaitu orang-orang musyrik. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Wa malil zalimina al-musyrikina. Orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik. Min hamimin wala syafi'i yuta'. Mereka tidak memiliki teman dekat, tidak pula memiliki pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Al-musyriku la tuqbalu fihi syafa'atun. Orang musyrik tidak diterima syafaat baginya. Wal'iyadu billahi. Dan kita berlindung kepada Allah darinya. Wa ma'wahun naru. Dan ma'wanya adalah neraka. Ma'wahu ya'ni maqarrahu. Ma'wanya yaitu tempat tinggalnya. Wa bi'satil ma'wa. Dan neraka adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Laisa lahu ma'wan ghairuha abadal abadi. Ia tidak memiliki tempat tinggal selain neraka selama-lamanya. Fadhanbun hadha khataruhu wa hadhihi aqibatuhu. Hal yajuzu tajahuluhu wa adamu ma'rifatihi wa adamu tahdhiri minhu. Maka dosa yang demikian bahayanya dan demikian akibatnya, apakah boleh bermudah-mudahan untuk tidak mengetahuinya, tidak mengenalnya, dan tidak memperingatkan darinya? وَيُقَالُ اُتْرُكُ النَّاسُ اُتْرُكُ الْقُبُورِيِّنَ وَعُبَّادَ الْأَضْرِحَةِ. Dan apakah pantas dikatakan tinggalkanlah, biarkanlah orang-orang, biarkanlah para penyembah kubur dan para penyembah nisan-nisan. Watruku kulla man indahu riddatun. Dan biarkanlah setiap orang yang padanya terdapat kemurtadan. Utrukuhu. Biarkanlah ia. Madama annahu yadda'il islama fahuwa muslimun. Selama ia mengklaim beragama Islam, maka dia muslim. Wawajihul malahidata. Dan hadapilah orang-orang kafir. Apakah pantas dikatakan demikian? Naqulu haulai ashaddu minal malahidati wa akhtaru minal malahidati. Kita katakan mereka ini, yaitu orang-orang musyrik yang mengklaim beragama Islam, lebih parah daripada orang-orang kafir. Lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.